Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qadrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang sempat berhenti, ya, yang sempat vakum. Kita lanjutkan kembali insyaAllah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk kepada pertemuan yang ke-13 dalam pembahasan Asma'us Sittah. Baik, tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala ilal asma'us sittata wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Baik. Berkata di sini Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sad, ya, yang dimaksud dengan sad di sini aslun atau matan, beliau mengatakan illa al asma'a as-sittata, kecuali asma'us sittah. Di sini asma'us sittah sebagai mutan, sebagai istisna, ya, atau mustatsna, yang dikecualikan dari alamah asliyah. Maksudnya yang asalnya i'rab itu menggunakan alamah asliyah, yaitu dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, kasrah ketika jer, dan hazful harakah atau jazm pada fi'il. Itu alamah asliyah. Kecuali asma'us sittah. Maka asma'us sittah i'rabnya tidak menggunakan alamah asliyah, tapi menggunakan alamah far'iyah. Nah, di sini istisna, ya, pengecualian dari alamah asliyah maksudnya. Ya, kecuali asma'us sittah, maka tidak di'rab dengan alamah asliyah, tapi di'rab dengan alamah far'iyah. Ya, tanda far'iyah. Apa itu asma'us sittah? Wahya abuhu wa ahuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhumalin. Ini semua adalah asma'us sittah. Maka Ibnu Hisham mengatakan faturba'u bil wawi. Di i'rab menggunakan wawu ketika rafa. Watunsabu bil alifi. Ya, tanda nasabnya dengan alif. Watujarru bil ya, dan tanda jarnya dengan iya. Ini semua adalah alamah far'iyah. Wawu, alif, ya, ini merupakan alamah far'iyah. Sedangkan alamah asliyahnya tadi apa? Dhammah, fathah, kasrah. Ya. Taib, wasil. Waqala syarih rahimahullahu ta'ala, hadha huwal babul awalu mimma kharaja anil asli. Wahuwa babul asma'i sittati al-mu'talati al-mudofati. Wahia abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin. Fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan anid dhammati wa tunsabu bil alifi niyabatan anil fathati wa tujarru bil ya'i niyabatan anil kasrati. Taqulu ja'ani abuhu wa ra'aitu abahu wa marartu bi abihi wa kadzalikal qawlu fil baqi. Tayyib. Shin, berkata Ibnu Hisham di sini shin maksudnya syarah. Ya, syarah dari Ibnu Hisham langsung. Hadza huwal babul awwalu mimma kharaja 'anil asl. Ini adalah bab pertama yang keluar dari asal. Maksudnya yang keluar dari asal itu apa? Yang keluar tanda i'rabnya dari alamah asli asliyah menuju alamah far'iyah. Yang pertama dibahas itu adalah asma'us sittah. Itu maksudnya di sini. Wa huwa babul asma'i as-sittati al-mu'talati, yaitu bab asma'us sittah yang mu'talah. Yang dimaksud dengan mu'talah di sini adalah yang diakhiri dengan huruf illah. Ya, abun itu asalnya abawun, Akhun itu asalnya akhawun, gitu kan? Hamun, hamawun, hanun, hanawun, semuanya itu mu'tallah, diakhiri dengan huruf illah. Makanya dinamakan asma'us sittah al-mu'tallah, ya. Al-mudhafah, yang mudhaf, ya. Karena diantara syarat nanti dia menjadi asma'us sittah itu harus mudhaf, ya. Ya, keluar dari kata mudhaf ini yang tidak mudhaf, maka nanti tidak masuk dalam kategori asma'us sittah. Abun, antum bilang, ahun, hamun, itu bukan asma'us sittah karena dia tidak mudhaf. Ya, makanya disebutkan qaid mudhafah di sini untuk memasukkan dia kepada asma'us sittah. Apa asma'us sittah itu? Wahya abuhu. Ini pertama abuhu, akhuhu, ini yang kedua hamuha, yang ketiga hanuha, hanuhu, yang keempat fuhu, yang kelima dzu malin, yang keenam. Semuanya itu mudhafah, ya kan? Semuanya mudhafah. Ya, haknya mudhaf ilaih, malinnya mudhaf ilaih, berarti semua kata ini mudhafah di sini. Kemudian hamuha, kenapa dia mudhaf ilaihnya berbeda sendiri, gitu kan? Yang lain menggunakan dhamir mudzakkar, sedangkan hamuha ini menggunakan dhamir muannasah. Karena yang namanya hamun itu adalah qarabatu zaujil mar'ah. Ya, kerabat suami. Suaminya wanita. Kerabat suaminya wanita. Itu yang dinamakan hamun, ya. Contohnya seperti saudara suami. Ya, bapaknya suami, pamannya suami. Ya, anak dari pamannya suami, itu semua namanya hamun. Ya. Ya, qarabatu zaujil mar'ah. Juga terkadang dimutlakan untuk kerabat wanita, ya, kerabat istri juga dinamakan hamun, tapi golibnya, ya, golibnya, seringnya hamun itu diperuntukkan untuk kerabat suaminya seorang wanita. Jelas ya? Makanya dhamirnya ha di sini. Kemudian asma'us sittah ini bagaimana i'rabnya atau bagaimana tanda i'rabnya? Maka Ibnu Hisham mengatakan di sini fa innaha turfa'u bil wawi niyabatan 'an dhammah. Maka asma'us sittah ini tanda rafa'nya menggunakan wawu, ya, niyabatan 'an dhammah, sebagai pengganti dari alama asliyahnya itu dhammah. Kemudian watun sabu bil alifi niyabatan 'anil fathah. Dinasabkan dengan alif sebagai ganti dari fathah, ya. Watujarru bil ya, ya, dijerkan dengan ya sebagai pengganti dari kasrah, ya. Seperti antum mengatakan ja'ani abuhu. Abuhu di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu min asma'il sittah. Wa ra'aitu abah di sini. Abahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah karena termasuk asma'us sittah. Marartu bi abihi. Abihi majrurun, ya, wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah karena termasuk asma'us sittah. Wa kadzal qawlu fil baqi, begitu pun asma'us sittah yang lainnya sama. Ahun, hamun, hanun, itu sama i'rabnya seperti abuhu, abahu, abi, abihi ini, ya, menggunakan alama far'iyah. Dan ini juga sering dijelaskan, dan ini juga termasuk hal yang muttafaq alaih, ya. Ibnu Malik mengatakan parfa biwawin wansibanna bil alif wajrur biya'in ma minal asma asib min dzaka zu in suhbatan abana wal famu haisul mimu minhu bana abun ahun hamun wa kadzaka hanu, gitu kan. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, ya. Ini semua dijelaskan oleh Ibnu Malik kalau tanda i'rabnya itu menggunakan alamah far'iyah. Makanya warfa biwawin, tanda rafa'nya wawu. Wansibanna bil alif, tanda nasabnya ya, dengan alif. Wajrur biya'in, tanda jarnya dengan ya, yaitu asma'us sittah yang tadi yang disebutkan oleh beliau di sini. Jelas ya? Ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa syartu i'rabi hadhihi al-asma'i bil hurufil mazkurati thalathatu umurin. Ahaduhuma antakuna mufradatan. Falau kanat musanatan a'robat u'ribat bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wajarun kama tu'rabu kullu tasniyatin. Takulu ja'ani abawani wa ra'aitu abawaini wa marartu bi abawaini. Wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin. U'ribat bil harakati alal asli. Kakulika ja'ani aba'uka wa ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika. Wa in kanat majmu'atan jam'a tashihin. U'ribat bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Takulu ja'ani abuna wa ra'aitu abina wa marartu bi abina. Wa lam yujma minha hadzal jam'u. Hadzal jam'. Naam. Ilal abu wal ahu. Wal hamu. Tayyib. Syurutu i'rabi asma'is sittah bil huruf, ya. Jadi isim yang enam ini di'rab dengan huruf atau di'rab dengan alamatul far'iyah itu memiliki syarat, ya. Memiliki syarat. Yang mana apabila syarat-syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, maka tanda i'rabnya tidak lagi menggunakan alamah far'iyah atau tidak lagi menggunakan huruf, tapi kembali ke menggunakan alamah asli atau tidak termasuk dalam asma'us sittah. Jelas ya? Jadi apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak masuk lagi dalam kategori asma'us sittah. Kalau tidak masuk dalam kategori asma'us sittah, maka alamatul i'rabnya bisa menggunakan alamah asliyah atau bisa nanti menggunakan alamah far'iyah, tapi dalam kategori selain asma'us sittah. Ya. Ahaduha, ya. Syarat yang pertama, antakuna mufradatan. Jadi harus mufrad. Mufrad ini maksudnya tunggal. Ya. Menunjukkan tunggal, menunjukkan satu. Berarti keluar dari kata mufrad ini, apabila dia musanna, maka dia tidak termasuk dalam kategori asma'us sittah. Ya. Dia tetap di'rab dengan alamah far'iyah, tapi alamah far'iyah yang masuk dalam isim musanna. Paham ya? Nah, apabila dia jamak taksir, maka dia tidak lagi dinamakan asma'us sittah. Nah, sehingga i'rabnya menggunakan apa? Alamah asliyah. Apabila dia jamak mudzakkar salim, maka tidak dinamakan asma'us sittah, tapi dikategorikan seperti jamak mudzakkar salim. I'rabnya menggunakan alamah far'iyah yang sesuai dengan jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Ini makanya saya mengatakan sini, falau kanat musannatan, apabila ya asma'us sittah ini ya menjadi musanna, maka uribat bil alif rafan wa bil ya'i jarran wa nasban. Di'rab menggunakan alif ketika rafa, menggunakan ya ketika jar dan nasab. Artinya i'rabnya seperti i'rab isim musanna, bukan lagi seperti isim yang 6 tadi ya. Ya, contohnya ja'ani abawani. Abawani di sini. Perhatikan kata abawani. Abawani di sini fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-alif. Ya. Kenapa? Li'annahu ismul mutanna. Enggak termasuk lagi dalam kategori asma'us sittah. Karena syarat mufrad tidak terpenuhi. Ya. Wa ra'aitu abawaini. Abawaini maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi al-ya. Ya kan? Kenapa dengan ya? Karena isim mutanna. Enggak masuk lagi dia dalam kategori asma'us sittah. Karena syarat tunggal atau harus mufrad tidak terpenuhi di sini. Jelas ya? Begitupun wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin u'ribat bil harakat alal asal. Nah, apabila dia menjadi jamak taksir, maka i'rabnya menggunakan harakat. Maksudnya menggunakan alama asliyah. Contohnya ja'ani aba'uka. Aba'uka di sini fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi apa? Ad-dhammah. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Artinya udah enggak masuk lagi dalam kategori asma'ut sittah disebabkan syarat mufrad tidak terpenuhi. Karena dia bentuknya di sini jamak, maka i'rabnya menggunakan alamah asliyah atau harokat. Wa in kanat majmu'atan jam'a tashihin. Dan apabila dia bentuknya itu jamak mudzakkar salim, jamak tashih itu maksudnya jamak mudzakkar salim, ya. Apabila bentuknya itu adalah jamak mudzakkar salim, U'ribat bil wawi rab'an wa bil ya'i jarran wa nasban. I'rabnya adalah dengan wawu ketika ropa, dengan ya ketika jar dan nasab, seperti i'rabnya jamak muzakkar salim. Makanya ja'ani abuna. Abuna di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al wawu. Kenapa? Li'annahu jamak tashih atau jamak muzakkar salim. Paham ya? Berarti abun di sini masuk dalam kategori asma' sitah enggak? Kenapa enggak masuk? Karena syarat mufradah tidak terpenuhi. Ya, disebabkan bentuk abuna di sini adalah bentuk jamak tashih atau jamak muzakkar salim. Begitupun ra'aitu abina. Ya, abina. Ya, abina mansubun wa alamatu nasbihi alya. Niabatan anil fathah. Ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim di sini. Nah, hingga enggak lagi dinamakan dengan asmaus sitah disebabkan syarat mufradah tidak terpenuhi, ya. Perhatikan di sini catatan walam yujma' hadzal jama' ilal ab wal akh wal ham. Jadi yang tidak dijamak dari asmaus sitah ini dengan jamak mudzakkar salim kecuali abun, ahun, hamun. Jadi hanya tiga ini yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim dari semua asmaus sitah yang ada. Jelas ya? Baik. Wasil? Wa qala Syekh rahimahullah, athani antakuna mukabbaratan falau sugirat uribat bil harakati nahu falau sugirat uribat bil harakati nahu ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka wa marartu bi ubayyika. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan dengan asma'us sittah, antakuna mukabbaratan, harus mukabbarah. Apa maksudnya mukabbarah itu? Laisat tasgiran, bukan tasgir. Bentuknya asyghahnya itu adalah syghah yang bukan tasgir, tapi syghah yang mukabbarah. Makanya saya mengatakan falau sugirat, seandainya ditasgir asma'us sittah ini ditasgir, maka u'ribat bil harakat alal asal. Dia di i'rab menggunakan harokat. Tanda i'rabnya menggunakan harokat sesuai dengan alamatun asliyah, sesuai dengan tanda aslinya. Contohnya di sini ja'ani ubayyuka. Perhatikan kata ubayyuka. Asalnya abun ditasgir menjadi ubayyun, gitu kan? Ubayyun itu tasgir. Ubayyun. Ja'ani ubayyuka. Ubayyuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Ya, kenapa? Karena li'annahu ismul mufrad. Ya. Syarat mufrad terpenuhi enggak di Ubay? Terpenuhi kan? Hanya saja syarat yang kedua tidak terpenuhi, yaitu dia tasgir. Ya, dia tasgir padahal syaratnya harus mukabbarah. Karena tidak terpenuhi syarat, maka dia tidak masuk lagi dalam kategori asmaus sittah, tapi dia di'rab dengan menggunakan alamah asliyah di sini. Wa ra'aitu ubayyaka sama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Marartu bi ubayyika majrurun wa alamatu jarihi al-qasrah. Di sini ya. Harus mukabbarah syaratnya. Baik. Ats-tsalits an takuna mudafatan. Falau kanat mufradatan ghairu mudafatin. U'ribat aidan bil harakati. Nahu hadza abun wa ra'aitu aban wa marartu bi abin. Baik. Atsalis, syarat yang ketiga yang harus terpenuhi, ya. Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi, antakuna mudhafatan, harus dia mudhaf, ya. Harus posisinya itu sebagai mudhaf, ya. Falau kanat mufradatan ghairu mudhafatin, ya, atau ghairu mudhafatin. Seandainya ya kata-kata ini mufrad tapi tidak mudhaf. Mufrad tapi tidak mudhaf. Maka u'ribat aidan bil harakat, di'rab dengan harakat, artinya dia menggunakan alamah asliyah. Contohnya haza abun, perhatikan kata abun. Abun di sini khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Berarti tanda i'rabnya menggunakan alamah asliyah atau far'iyah? Asli. Ya, kenapa? Karena syarat mudhaf tidak terpenuhi. Padahal syarat-syarat yang lain terpenuhi. Mufrad, abun mufrad enggak? Mufrad. Mukabbarah? Mukabbarah. Tapi syarat mudhaf tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan dengan asma'us sittah di sini. tidak bisa dinamakan dengan asma'ut sittah. Kalau dia bukan asma'ut sittah, maka di'irab dengan harakat di sini ya. Wa ra'aitu aban sama. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Marartu bi adin, adin majrurun wa alamatu jarihi kasrah di sini ya. Tayib. Wa li hadza syartil akhyari syartun wa huwa an yakuna an yakuna al mudhafu ilayhi ghayru ya'il mutakallim. Ghayru ya'al mutakallim. Ya'il mudhaf ilayhi. Ghayru ya'il mutakallim. Fa in kana ya'al mutakallimi u'ribat aidan bil harakati. Lakinnaha takunu muqaddaratan. Ya, tapi perhatikan di sini, wa li hadza syartul akhiru syartun. Syarat yang terakhir, maksudnya syarat yang ketiga ini punya syarat lagi. Ya, syarat yang ketiga ini punya syarat lagi. Apa itu? An yakunal mudhafu ilaihi ghayra ya'il mutakallim. Syaratnya adalah mudhaf ilaihnya itu selain ya mutakallim. Apa aja? Pokoknya selain ya mutakallim. Ya. Kalau mudhaf ilaihnya ya mutakallim, maka dia di i'rab menggunakan harakat muqaddarah. Contohnya, saya mengatakan ya, haza abi. Abi di sini kedudukannya sebagai apa, Mas Fitra? Haza abi. Hah? Haza abi. Khobar. I'rabnya gimana? Haza abi. Khobarun marfu'un. Wala mutarafihi dhammatun muqaddarah, ya. Menggunakan dhammah muqaddarah. Enggak masuk dia dalam kategori asma'us sittah. Meskipun syarat-syarat yang lain terpenuhi. Muprot enggak, Abi? Muprot. Mukabbarah? Mukadbarah. Mudhaf enggak posisinya? Ya, mudhaf. Mudhaf. Tapi mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim. Berarti syarat yang ini tidak terpenuhi. Karena mudhaf ilaihnya harus berupa selain ya mutakallim. Artinya kalau mudhaf ilaihnya itu adalah ya mutakallim, maka dia tidak lagi masuk dalam kategori asma'us sittah. Sittah hingga i'rabnya itu menggunakan harokat muqaddarah. Nah, ya, jelas ya di sini ya. Maksudnya haza abi katanya. Haza abi contohnya abi khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Ya, mana'a min zuhuriha li harakatil munasabah. Ya, li harakatil munasabah. Marartu bi abi, gitu kan? Bi abi. Abi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Ya, jelas di sini ya. Jadi syaratnya mudhaf ilaihnya harus selain ya mutakallim. Kalau mudhaf ilaihnya itu ya mutakallim, maka enggak masuk lagi dia dalam kategori asma'us sittah. Ya, tip wasil. Takulu hadza abi wa ra'aitu abi wa marartu bi abi. Fayakunu akhiruha maksuran fil ahwali thalasah. Ya, fayakunu akhiruha maksuran fil ahwali thalasah. Akhir dari kata abun di situ kan maksur kasrah dalam tiga keadaan tadi. Ketika ropa misalnya hadza abi, kasrah enggak harakat akhir abun? Kasrah. Ra'aitu abi, kasrah. Marartu bi abi, kasrah kan? Itu maksudnya ahwal as-salasah. Ya. Dalam tiga keadaan, ketika ropa, ketika nasab, ketika jer, tetap harokat dari abun itu kasroh. Kenapa? Lil munasabah tadi. Lil munasabatil ya. Supaya sesuai dengan ya mutakallim yang merupakan mudhob ilaihnya. Jelas ya? Wal harokat muqaddaratun fihi. Wal harokat maksudnya di sini harokatul i'rab. Ya. Wal harakat maksudnya adalah harakatul i'rab muqaddaratun fihi, ditakdirkan. Makanya tadi kita katakan abi khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Ya, harakat muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Mana'a min zuhuriha harakatul munasabah dan seterusnya seperti itu. Nyet. Kama tuqaddaru fi jami'il asma'il mudhafati ila al-ya'i. Ya, sebagaimana ditakdirkan pada semua isim yang mudhaf kepada ya. Ya. Contoh? Nahu abi wa akhi wa hammi wa gulami. Ini sama kitabi, haza kitabi, gitu kan? Haza baiti, baiti khobar marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah. Artinya semua yang mudhaf kepada ya mutakallim itu pasti i'rabnya menggunakan harakah muqaddarah, ya. Jelas ya? Nah, dan begitupun asma'us sittah ini ketika mudhaf kepada ya mutakallim maka dia bukan asma'us sittah lagi. Sehingga i'rabnya menggunakan harakah muqaddarah. Terus wastagnaitu anishtirati hadhihi syurut. Naam. Likauni lafastu biha mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimin. Nah, ini di matan ya, di matan. Jadi beliau mengatakan istaghnaitu an ishtirati hadhihi syurut ya. Ya hadhihi syurut likauni lafastu biha. Maksudnya saya tidak menyebutkan di matan syarat-syarat ini, tapi dijelaskan disyarah oleh beliau. Kenapa? Karena di matan beliau sudah mengatakan mufradatan mukabbaratan gitu kan, mudhafatan ila ghairi ya mutakallim. Nah, terus wa inna ma qultu wa hamuha fa udifat alhammu alhamma fa adaftu alhamma ila dhamiril muannatsi. Naam. Li ubayyana an alhamma aqaribu zaujil mar'ati. Nah, ini yang kita bilang hewan. Kenapa hamuha sendiri dia mudhaf ilaihnya domir mu'annas? Kenapa? Karena untuk menjelaskan kata Syekh annal hama bahwasanya hamun itu aqaribu zaujil mar'ah, kerabat suaminya wanita. Ya, kerabat suaminya seorang wanita. Contohnya ka'abihi wa amihi wa ibni amihi. Nah, ka'abihi wa amihi wa ibni amihi. Ya, seperti bapaknya suami, pamannya suami, anak pamannya suami, itu namanya hamun. Karena biasanya kita mengartikan ipar kan? Ipar. Tapi kerabat apa hamun itu lebih luas maknanya dalam bahasa Arab. Bisa termasuk saudaranya suami, bapaknya suami, mertua maksudnya, mertuanya si wanita gitu kan? Kemudian pamannya suami, anak pamannya suami, itu semua masuk dalam kategori hamun. Ya, masuk dalam kategori hamun. Terus ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zaujati. Dan terkadang juga dimutlakan untuk aqaribuz zaujah, kerabatnya istri. Nah, kalau itu adalah kerabatnya istri, maka domirnya diganti lagi menjadi apa? Hamuhu. Ya. Pakai domir? Domir apa? Mudzakkar. Hamuhu. Karena ini arti, ini kerabatnya wanita yang disandarkan kepada si suami. Nah, kalau kerabatnya suami disandarkan kepada wanita menjadi hamuha. Jelas ya? Baik. Lanjut. Hah? Walhanu. Walhanu kila ismun yukna bihi an asma'il ajnasi. Ini makna hanu kan? Ya, ada wahanuhu tadi. Apa hanu itu? Ismun yukna bihi an asma'il ajnas, ya. Nama yang untuk apa? Untuk kinayah terhadap isim-isim jenis, ya. Kinayah untuk isim jenis. Terus karajulin wa farasin. Nah, misalnya antum mengatakan ja'a al-hanu, gitu kan? Ja'a al-hanu. Maksudnya di sini adalah jenis lah laki-laki, jinsur rojul. Enggak, antum enggak tahu namanya apa gitu. Ishtaraitul hana misalnya. Saya membeli al-hana. Maksudnya apa? Jinsul faros yang antum beli. Ya, jadi kinayah untuk isim jenis. Terus wakila amma yastakbihu yustakbahu yustakbahu tasrihu bihi. Ya, atau kinayah untuk hal-hal yang sifatnya kalau di menggunakan apa diksi yang terang-terangan itu jelek gitu kan, nggak bagus kalau menggunakan diksi yang terang-terangan. Ya, seperti apa misalnya hewan ya, di sini misalnya kemaluan ya wanita, zakar, farj, itu kan kalau disebut langsung enggak enak didengar, maka boleh dikinayahkan menggunakan hanu, ya. Ya, menggunakan kata al-hanu, ya. Terus wa qila anil farji khosatan. Ini lebih khusus, kalau tadi lebih umum. Amma yustaqbahu tasrih bihi kan termasuk menyebutkan alat-alat alat kelamin itu kan, itu kalau disebutkan secara terang-terangan enggak enak didengar, maka boleh dikinayahkan menggunakan al-hanu. Ini lebih umum, lebih khususkan lagi, khusus untuk fard saja katanya. Jadi kinayah untuk fard saja supaya tidak disebutkan secara terang-terangan, maka dikinayahkan menggunakan al-hanu. Taib. Lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wal afsahu isti'malul hani ka godin. Ya, taib. Wal afsahu isti'malul hani ka godin. Dan yang lebih fasih itu menggunakan lafaz al-hanu ka godin. Artinya apa? Ini adalah lughatun naqs. Ya, lughatun naqs. Apa itu lughatun naqs? Lughatun naqs itu adalah membuang lamul ismi. Ya kan biasanya isim itu 3 huruf ya. 3 huruf. Ada fa isim, ain isim, lam isim. Seperti ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya kan? Hanun itu asalnya hanawun. Hewan. Hanawun ha fa-nya, nun ainnya, waw itu lam lamnya. Nah, lughatun naqs itu adalah ketika antum membuang lamnya menjadi hanun, wawunya dibuang maksudnya menjadi ha hanun. Itu yang lebih fasih. Ya. Kesimpulannya gini sebenarnya. Dalam asma'us sittah, ya, dalam asma'us sittah khusus untuk abun, ahun, hamun sama hanu itu ada 3 bahasa. Abun, ahun, hamun, hanu itu ada 3 bahasa. Ya, ada yang pertama itu namanya lughatul itmam. Lughatul itmam. Apa itu lughatul itmam? Berarti antum menghadirkan huruf wawunya. Ya, atau antum i'rab dengan i'rab asma'us sittah. Ja'a abuhu gitu kan? Ya. Ja'a abuhu. Nah, ja'a ahuhu, ja'a hamuhu. Ya. Ra'aitu hanu, ra'aitu hanah. Berarti kan? Apa di sini semua namanya lughatul itmam. Ya, ketika antum i'rab seperti i'rab asma'us sittah itu namanya lughatul itmam, ya. Kemudian lughah yang kedua namanya lughatun naqs. Lughatun naqs itu apa? Lughatun naqs itu adalah antum membuang lamul ismi, ya, menjadikan dia 2 kata, asalnya 3 kata, abawun, akhawun, hamawun, hanawun. Itu antum buang huruf wawunya menjadi apa? Abun, ahun, hamun, hanun, gitu kan? Itu namanya lughatun naqs. Kemudian antum ketika mudhof pun tetap menggunakan lughatun naqs. Antum mencatatkan ja'abuka. Ja'abuka tanpa wawu. Ja'abuka, abuka fa'il marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Itu namanya lughatun naqs. Begitupun dalam hanun, ja'ahanuka, gitu kan? Ja'ahanuka menggunakan apa? Dhammah. Itu namanya lughatun naqs. Jadi enggak sempurna. Iya. Naqs itu artinya dikurangi hurufnya. Huruf wawunya dibuang. Ya, itu namanya lughatun naqs. Itu bisa di abun, ahun, hamun sama hanu. Lughatun naqs itu. Boleh antum katakan ja'abuka. Ya, ra'aitu abaka. Marartu bi abika. Bi abika. Ya, tanpa di i'rab artinya dengan harokat. Jelas ya? Itu namanya lughatun naqs, ya. Dan ini lebih masyhur daripada menggunakan lughatul qasr, ya. Lughah yang ketiga itu lughatul qasr. Apa itu lughatul qasr? Itu antum jadikan abun, ahun, hamun itu seperti isim maksur. Berarti dengan alif dalam semua keadaan. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Qasr dijadikan isim maksur. Paham ya? Ya, ra'aitu ja'a akhaka. Ra'aitu akhaka, marartu bi akhaka. Ini namanya lughatul qasri. Ya, seperti itu. Nah, dan khusus untuk dalam masalah al-hanu, maka lebih fasih atau lebih bagus dia menggunakan lughatun naqs daripada lughatul itmam. Ya, daripada antum i'rab menggunakan i'rab asma'us sittah, maka lebih bagus di'rab dengan harokat. Itu maksudnya al-hanu. Ya. Jadi maksudnya di sini Absah istimalil hanika godin, maksudnya menggunakan lugatun naqas. Jelas ya? Adapun untuk abun, ahun, hamun bagaimana? Maka lebih fasih menggunakan lugatul itmam. Lugatul itmam. Boleh antum menggunakan lugatul naqas, tapi yang lebih masyhur itu adalah lugatul qasar. Dalam abun, ahun, hamun itu lebih masyhur menggunakan lugatul qasar dibandingkan lugatul naqas. Tapi yang lebih fasih itu adalah lugatul itmam. Berbeda dengan hanu. Maka hanu itu yang lebih fasih itu lugatul naqas daripada lugatul itmam. Jelas ya? Taib. Wasil? Wasyarhu idha sta'mal al-hanu goyro mudafin. Idha sta'mal al-hanu goyro mudafin. Goyro mudafin. Kana bil ijma'i manqusan. Ya, perhatikan. Al-hanu apabila ya dipakai dalam keadaan tidak mudhof, artinya dia disebutkan tanpa ada mudhof ilaih, ya dia disusun tapi dia tidak mudhof gitu kan, bukan mudhof, maka ijma itu dia seperti apa, dia mankus itu apa tadi, dibuang huruf lamnya, ya huruf akhirnya dibuang, ai itu ai mahzuful lam. Nah, ini yang dimaksud dengan mankus, mahzuful lam, maksudnya mahzufu harfil akhir, huruf terakhirnya dibuang, asalkan hanawun gitu kan, hanawun, wawunya ini namanya lam, istilahnya lamul ismi, seperti lamul fi'il, itu yang dibuang, maka dinamakanlah dia lugotun naqsi. Dan ketika dia tidak mudhaf, maka ijma' ya terjadi harus menggunakan lugotun naqas untuk alhanu ini, ya. Terus mu'raban bil harakati kasairi akhwatihi taqulu hadza hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bihanin. Nah, semuanya menggunakan harokat asliyah karena dia tidak mudhaf kan? Hadza hanun, hanun khabar marfu'un wa alamat rafihi dhammah. Ra'aitu hanan, hanan maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi fathah. Marartu bihanin majrur wa alamat jarhi kasrah. Hanun, hanan, hanin di sini posisinya mudhof atau enggak? Tidak. Artinya dia goyru mudhof di sini. Nah, ketika digunakan goyru mudhof, maka ijma' dia menggunakan lugatun naqsi. Kalau dia lugatun naqsi, maka i'rabnya harus menggunakan harokat asli atau alamatul asliyah. Jelas ya? Baik. Kama taqulu yujibuni godun wa asumu godan. Wa taqaftu fi godin. Nah, sama yujibuni godun gitu kan, fa'il. Asumu godan, godan itu mansub sebagai apa, dharab ya, maf'ul fihi. I'taqaftu fi godin, godin majrur karena ada huruf fi. Jelas ya? Begitupun hanun, hanan, hanin, sama seperti god, menggunakan lugatu naqas karena godun itu asalnya apa, hewan godawun asalnya, goda, godawun, godawutu dari kata godawa, ya kan? Godawun. Kemudian lamnya atau huruf wawunya dibuang sehingga dinamakanlah dia dengan naqsun atau mankus, ya. Mankusul lam. Terus wa idza stu'mila mudafan. Ini yang kedua. Apabila alhanu itu digunakan dalam keadaan mudhaf sekarang. Dalam keadaan mudhaf tadi kan tidak mudhaf, maka ada ijma' menggunakan lugatun naqas. Nah, kalau mudhaf bagaimana? Terus fajumhurul arabi tastamiluhu kadzalik. Nah, mayoritas Arab tastamiluhu kadzalik, maksudnya menggunakan lugatun naqas. Iya. Walaupun dia mudhaf, maka mayoritas Arab menggunakannya dengan lugatun naqas. Paham ya? Iya. Fatakulu jaa hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Nah, perhatikan kata jaa hanuka. Ini kan menggunakan lugatun naqas. I'rabnya dengan ha? Harokat, ya kan? Wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Jadi yang lebih fasih itu adalah lugatun naqas ketika dia mudhaf. Boleh enggak lugatul itmam? Boleh, ya. Ja'a hanuka wa ra'aitu hanaka, gitu kan? Wa marartu bihanika dengan ada ya, alif dan wa, waw itu lugatul itmam. Tapi yang masyhur, yang lebih bagus itu adalah menggunakan lugatun naqsi. Makanya Ibnu Malik mengatakan abun ahun hamun kaza kawahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Maksudnya an naqas fil han itu ahsanu. Naqas, lugatun naqas dalam al hanu itu lebih ahsan. Wa fi abin wa taliyahi yanduru, ya. Wa fi abin wa taliyahi yanduru. Di abun ahun hamun. Ya, itu yanduru an naqas. Nadir menggunakan lugatun naqsi. Boleh. Boleh antum katakan apa? Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Itu kan dengan lugatun naqas, tapi yanduru. Nadir, jarang. Ya. Wal qasru, ya, apa itu? Wa fi abin wa talihi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu. Menggunakan lugatul qasr dalam abun ahun hamun itu lebih masyhur daripada naqas. Berarti yang lebih masyhur itu teman-teman katakan ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Seperti isim maksur diakhiri dengan alif selamanya. Itu lugatul qasr namanya. Jelas ya? Baik. Kama yaf'aluna fi ghadika. Ya. Wa ba'duhum yajrihi majra abin wa akhin. Ya. Wa ba'duhum yajrihi majra abin wa akhin. Maksudnya apa? Bisa dengan lugatul itmam, bisa dengan lugatul naqas, bisa dengan lugatul qasr, gitu ya. Seperti abun sama ahun. Terus fa yu'rabuhu bil hurufi tsalatsati. Ya. Bil hurufi tsalatsati maksudnya apa? Wawu, alif dan ya. Itu yang merupakan alamah i'rabnya. Berarti di sini seperti lugatul itmam. Dalam abun ahun itu ada lugatul itmam, maka hanun itu juga ada lugatul itmam. Itu maksudnya di sini. Terus fa yaqulu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Nah, berarti dengan lugatul itmam ya. Dengan lugatul itmam di i'rab dengan menggunakan alamah far'iyah di sini. Terus Wahiya lugatun qalilatun tapi lugatul itmam dalam al-hanu itu adalah lugah qalilah. Ya. Bahasa yang jarang gitu maksudnya. Makanya yang lebih bagus dalam al-hanu itu adalah lugatun naqas menggunakan harokat. Ya, terus Zakaroha Sibawaih. Nah, disebutkan oleh Sibawaih kalau hanu menggunakan lugatul itmam itu adalah lugah yang jarang. Terus Walam yatla'i alaiha al-farra'u wala zujaji. Nah, al-farra'u wa zujaji tidak menemukan adanya orang Arab yang menggunakan lugatul itmam pada al-hanu. Itu. Jadi al-farra' dan az-zajaji itu tidak pernah menemukan adanya orang Arab menggunakan lugatul itmam pada al-hanu. Fa asqatahu min iddati hadhihi al-asma. Maka mereka berdua, maksudnya al-farra' dan az-zajaji itu tidak mengkategorikan al-hanu pada isim-isim yang di'rab dengan alamah far'iyah. Paham ya? Jadi az-zajaji al-farra' itu tidak mengkategorikan al-hanu pada isim-isim yang di'rab menggunakan alamah far'iyah. Ya. Wa'addaha khamsatan. Jadi hanya ada lima. Menurut az-zajaji, al-farra' itu hanya ada lima yang di'rab dengan alamah far'iyah. Yaitu abun, ahun, hamun, zu, pamun, zu, puh, pamun, zumalin. Abuhu, ahuhu, hamuhu, hamuha, fuhu, zu, zumalin. Cuman yang lima ini dalam pandangan al-farra' dan az-zajaji yang di'rab menggunakan alamah far'iyah. Adapun al-hanu, maka tidak ada orang Arab yang pernah memakai al-hanu menggunakan lugatul itmam sehingga tidak bisa dimasukkan dalam isim-isim yang di'rab menggunakan alamah far'iyah. Itu dalam pandangan al-farra' dan az-zajaji. Dan ini yang kita temukan sekarang dengan istilah asmaul khamsah. Ya. Itu adalah mazhabnya siapa? Al-farra' dan az-zajaji. Adapun asmaus sittah, maka itu ketika antum berpendapat seperti Sibawaih yang menyatakan ada lugah yang qalilah, yang sedikit, yang jarang, yang memposisikan hanu itu seperti abun, ahun, hamun. Artinya bisa menggunakan lugatul itmam. Ya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.